للمعذبين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على النبي الكريم المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpah kurnia-Nya kepada kita selama ini, nikmat-nikmat-Nya yang zahir ataupun yang batin, yang kita sadar ataupun kita tidak sadari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan kepada kita sifat yang apabila diberikan sesuatu nikmat sentiasa bersyukur, dan apabila diuji dengan ujian sentiasa bersabar, dan apabila membuat satu kesalahan sentiasa beristighfar. Maka tiga sifat ini adalah petanda kejayaan, kebahagiaan seseorang insan. Dan alhamdulillah pada malam ini insya-Allah kita sampai ke bab yang baru di dalam kitab Muamalat, mensyarahkan kitab sunnah, iaitu Al-Laqiq. Kitabul Laqiq, iaitu kitab anak temuan, anak pungutan. Jadi dalam bab ini akan dibincangkan tentang hukum ahkam, masalah-masalah yang berkaitan dengan anak temuan. Jadi di dalam Islam ada sesuatu bab yang menerangkan jika seseorang itu berjumpa sesuatu di tengah jalan ataupun di mana juga, di kawasan umum, maka Islam mensyariatkan seseorang yang menjumpa sesuatu barang itu, jika ia berharga, dengan syarat-syarat yang tertentu untuk mengambilnya dan memeliharanya supaya tidak ia tersia-sia, supaya ia tidak rosak ataupun binasa. Bagaimana kalau kita ingat lagi dalam beberapa pertemuan sebelum ini berkenaan dengan salah satu daripada maksud syariah, iaitu hifzul mal, iaitu memelihara harta benda, sehinggakan syariah itu datang dengan peraturan-peraturan, hukum ahkam, sistem yang memelihara akan harta benda manusia. Dan termasuk di dalam hal tersebut adalah harta benda yang dijumpa, yang bukan miliknya dan bukan ataupun tidak diketahui pemiliknya. Jadi sebelum kita mulakan tentang bab harta benda, di dalam kitab ini dia memulakan dengan barang atau harta benda yang paling berharga, iaitu seorang anak kecil. Kita mungkin jumpa kereta, kereta tak terjumpa lah, bangkai kereta ada yang kereta dah accident, ataupun mungkin kita jumpa barang yang berharga seperti handphone zaman kita ni, jam yang berharga dan sebagainya. Tapi kalau nak dibandingkan dengan jumpa anak kecil, bayi dalam bakulnya, tentu sekali bayi itu amat-amat berharga, lebih-lebih berharga daripada segala harta benda yang lain. Tentu sekali hukumnya perlu kita pelajari. Jadi definisi al-latif, latif itu daripada kata-kata lafaza, dan dia daripada kalimat yang kena buat, iaitu malqut, yang dikutip. Tapi dimaksudkan di sini bukan semua barang yang dikutip, tetapi adalah anak kecil yang belum balik. Bahkan anak kecil yang belum memayis, yang lebih tepat lagi, yang belum memayis. Kalau belum balik, maknanya bawah 15 tahun ataupun lebih kurang 11 tahun, 12 tahun dan sebagainya lah. Mengikut kalau telah terdapat tanda-tanda balik padanya, seperti keluar mani, sama ada dengan mimpi atau balik ataupun selainnya. Tetapi yang lebih tepat, bukan anak kecil umur 10, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun kalau dia belum baligh, tapi dia adalah anak kecil yang belum mumayyiz. Belum mumayyiz artinya dia belum memahami, belum dapat membezakan. Kalimat mumayyiz maknanya dia dapat membezakan. Jadi dia tak tahu ni susu ke ataupun cuka. Dia tidak tahu ini panas ataupun ini sejuk kerana dia belum mumayyiz. Jadi biasanya ulama mengatakan umur anak yang sudah mumayyiz adalah lebih kurang 7 tahun. Bawah daripada 7 tahun dia belum pandai jual beli, belum pandai kira duit dan sebagainya. Jadi anak kecil seperti ini pun terbagi kepada dua. Satu yang masih bayi lagi, yakni masih dalam buaian. Ia tidak dapat berjalan sendiri. Merangkak mungkin boleh lagi ya, tapi ia tak boleh berjalan sendiri. Biasanya bawah tahun, lebih kurang lah, campuran tolak. Dan satu lagi jenis anak yang belum memayis adalah yang dah boleh berjalan. Tapi kedua-duanya masuk dalam hal ini. Yang penting dia belum memayis. Jadi dia diketemukan di jalan atau sesat jalan dan tidak diketahui keluarganya. Di sini penulis mendefinisikannya sebagai anak yang kita jumpa di jalanan, yang ini tempat umum, bukan kita jumpa di bilik orang atau di rumah orang atau di hospital. Itu bukan anak temuan, tapi di tempat jalan, yang ini tempat umum. Contohnya kita keluar daripada masjid ni, tiba-tiba dekat pintu tu ada apa? Ada bakul, dalamnya ada baby. Tengah tidur, nyenyak cantik. Tak diketahui siapa mak dan bapaknya. Boleh tak kita tanya budak tu, siapa bapak kau? Siapa mak kau? Tak tahu punya. Jadi yang macam ini dinamakan anak temuan lapi. Dan penulis mengatakan, walaupun dia sesat jalan, kalau sesat jalan biasanya yang boleh berjalan. Jadi nak masuk dalam bazar ke apa, jadi patutnya dia ikut pimpin mak dia, tapi terlepas, dia dah sesat. Tanya dia, dia pun tak pandai nak cakap mak siapa, bapak siapa, sebab dia belum memanggil. Jadi anak seperti ini diklasifikasi juga oleh ulama sebagai anak temuan. Tetapi zaman kita sekarang ini tak boleh kita masukkan anak yang kita jumpa di pasar-pasar, shopping center dan sebagainya sebagai anak temuan yang boleh berjalan. Hukumnya lain. Kita mesti juga cari ahli keluarganya. Yang kita maksud juga sini adalah anak yang bawah daripada itu. Kalau zaman kita ini, kalau zaman dahulu mungkin masih boleh lagi pasar-pasarnya, orang datang daripada jauh-jauh. Dia tidak ada boundary ya, seperti zaman kita ni. Di sini masih boleh kita cari. Jadi kita hantar budak tu ke tempat-tempat tertentu, police station ke. Biasanya kalau dia hilang di pasar, mesti ada mak dan bapaknya ataupun salah satu daripadanya atau keluarganya, mesti akan mencarinya di tempat-tempat yang biasanya dilaporkan perkara seperti ini, itu di balai-balai polis. Begitu juga kalau kita jumpa anak, contohnya waktu kita buat manasik haji, ramai orang, anak ni hilang. Bukan anak aja yang selalu hilang, bapak-bapak pun selalu hilang. Mak-mak lagi biasa hilang. Dalam masjid dah hilang, apa lagi kat luar masjid. So tempatnya orang ramai, lagi waktu haji berjuta. Tak tinggal, rasanya masuk macam dari pintu ni. Tapi keluar kenapa? Lain aja. Dah sesat pun pusing-pusing kan? Penat. Penat minum zam-zam sampai dah tak boleh minum lagi. Tapi orang yang dah balik tak masuk dalam bab anak temuan, hukumnya lain. Kita tak boleh ambil dia, kita pelihara dia. Tapi kalau anak kecil yang siapa kita sebutkan tadi kita jumpa, maka dia ada hukumnya. Iaitu hukumnya adalah kita mesti memungutnya. Mesti memungutnya. Dan kita jaganya. Dan dia termasuk apa? Fardu kifayah. dan sama hukumnya dengan memungut apa saja yang hilang. Apa juga barang yang hilang yang ada harganya, kita pungut. Jangan kita nampak $2, tak maulah $2 je. Wajib kita ambil, kerana kita tahu kalau kita tak ambil dia akan hilang dan rosak. Sedangkan kita tahu ni tempat seperti ada tempat-tempat yang mana barang seperti ini tidak hilang, akan datang pemiliknya dan akan mencarinya. Tapi kalau di tempat-tempat yang kita tahu mungkin akan hilang jika kita tidak memelihara dan mengambilnya, maka wajib kita ambil. Fardu kifayah. Kalau semua orang nampak anak kecil ni keluar masjid, nampak tengok aja, nampak tengok aja, cantik. Lepas tu keluar, pintu semua dah tutup, menguja-nguja semua dah balik, semua berdosa kat masjid ni. Itu namanya fardu kifayah. Mesti ada orang yang ambil buat balik. Tetapi dalam hal ini terdapat beberapa perincian. Sebelum kita nak bawa balik anak tersebut, kita kena lalui beberapa syarat dahulu. Bahawa terdapat tanda-tanda pada budak yang kita temu tadi, kita jumpa tu, bahawa ia memang manbus, ia memang dicampak ataupun dibuang. Mesti ada tanda-tanda seperti itu. Bukan seperti bayi yang macam mak dia akan datang balik ataupun ada keluarganya akan datang balik. Ini jenis kalau macam ini letak kat masjid yang ini memang tahulah. Kalau letak di mana, di pintu, ini memang ada orang buang. Di Singapura tak jumpa lagi lah. Tapi kalau di Malaysia dekat tempat kita dah ada lah. Kat masjid selalu orang letak je. Dan di negeri-negeri Arab sama juga, jangan terperanjat. Banyak orang buang anak cantik lagi. Dan biasanya diletakkan perkakas ataupun keperluan-keperluan bayi tersebut siap dengan salinan tempernya, dengan susu sikit dengan botol masih ada lagi, dengan kain tutup semuanya masih ada lagi. Tapi sengaja dia letak kat depan pintu. Kenapa agak-agak? Pasal mak dia dah tak mau lagi. Kerana anak tersebut dilahirkan bukan daripada pernikahan yang sah. Selalunya macam itulah. Jadi wanita tersebut tahu bahawa ia akan mendapati masalah kalau dia mengambil anak ini. Maka apa dia buat? Pergi tempat yang kemungkinan besar ada orang-orang yang baik-baik, orang yang soleh-soleh, boleh ambil anak aku ni, jagakanlah. Ataupun kalau tak diletakkan di masjid-masjid, diletakkan di kawasan perumahan yang dia tahu ada orang-orang yang mungkin mewah ataupun mungkin berada sikit, boleh ambil anak ini. Tengok kesian, lama-lama dia akan ambil dan pelihara. Selalunya macam itu. Tapi zaman kita ini, manusia dah tak ada perasaan, dah tak ada belas kasihan, dah lebih buruk kedudukannya daripada binatang. Sekarang dah tak letak di masjid, tak letak di depan rumah orang. Tapi bayi letak di mana? Di tong sampah sudah. Di dalam longkang pun ada tempat-tempat yang jijik. Jadi demikianlah. Yang penting kalau kita jumpa, wajib kita ambil. Ini sebab apa? Tanda hal ataupun kedudukannya, keadaannya menunjukkan dia adalah anak yang dibuang, maka kita ambil. Dan telah kita terangkan hukumnya fardu kifayah. Kerana dia adalah barang yang tidak ada penanggung. Kalau dalam kitab tu ada kesilapan, kewajipan kena cancel. Dia tidak ada penanggung, tak ada kafan, katilnya. Dan membiarkannya berarti mensia-siakannya. Dan seorang anak kecil yang ditemukan atau diketemukan di negara Islam dihukum sebagai Muslim. Satu lagi masalah, kalau anak tersebut kita jumpa, kita nak anggap dia beragama apa? Ini menunjukkan bahawa ulama mengambil berat tentang keturunan anak ini, bapa dia siapa, mak dia siapa. Dan satu lagi adalah agamanya, agama apa. Sebab setelah kita kenal pasti agamanya, maka mudah kita berurusan dengan anak tersebut. Sebab anak tu mungkin sakit 2-3 hari meninggal dunia, nak mandikan ke tanah, nak kafankan ke tanah, nak tanam di perkuburan orang Islam atau tidak. Dan kalau orang Islam mungkin nak ada harta pusaka dan sebagainya. Jadi kalau dia bukan Islam, lain pula hukum. Jadi perlu kita tahu hukum agamanya. Di sini dikatakan kalau dijumpa anak tersebut di negeri Islam, maka anak ini dihukumkan sebagai seorang Muslim. Ini pendapat kebanyakan ulama. Maksudnya, kalau anak tersebut ditemui di negeri yang bukan Islam ataupun di negeri majoriti bukan Islam, kita nak anggap anak tersebut, bayi tersebut Muslim ataupun bukan Muslim? Jawabnya, bukan Muslim. Tapi pendapat ini ditentangi oleh sebahagian ulama lain. Mereka katakan anak tersebut walaupun kita jumpa di mana juga, walaupun di negeri kafir atau majoriti orang kafir, tetap kita anggap anak tersebut Islam. Apa dalilnya? Mereka jawab, Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang masyhur yang sahih riwayat oleh Bukhari dan Muslim, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan, bayi yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Suci, bersih, Islam. Dan makna fitrah bisa disyarahkan selepas itu. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunafsiranihi au yumajisanihi. Maka kedua ibu bapanya lah yang menyahudikannya atau menasranikannya atau memajusikannya. Asal dia bersih. Bapak dan mak lah yang menentukan agama anak tersebut. Jadi sekarang kata ulama-ulama ini, kita dah putuskan nasabnya, kita tak ada maklumat tentang nasab keturunannya, mak bapak siapa. Maka anak ini mestilah kita balikkan kepada asal dan kita putuskan daripada semua agama yang mungkin ada dekat negeri tersebut. Kita balikkan kepada asal, iaitu agama fitrah. Apa agama fitrah? Agama Islam. Baik. Kemudian masalah berikutnya, siapa yang berhak mengambilnya? Sekarang nampak anak di luar, orang habis sembahyang sunat dah keluar, jadi ataupun belum sembahyang sunat lah, ada yang baru keluar, dia nampak di belakangnya ada lagi orang lain, dan di belakang ni orangnya lebih kaya lagi misalnya, dan lebih soleh, imam pula keluar. Siapa yang lebih berhak mengambil memungut anak buangan ini? Maka jawabnya, orang yang menemukannya pertama kalilah, yakni orang yang pertama menemukannya, yang lebih berhak. Itu dalam kitab. Walaupun orang yang kedua adalah si imam, lebih kaya lagi, lebih apa semuanya, tapi orang yang pertama itulah yang lebih berhak. Dan dia bukan masalah berhak saja, dia masalah paling wajib. Wajib atasnya memungut anak tersebut. Tak boleh saya skip. Imam ambil lah imam. Kenapa ulama mengatakan demikian? Kerana kalau kita tak wajibkan orang yang pertama sekali jumpa anak tersebut memungutnya, dia akan kata, ni aku tak wajib lagi ambil, jalan. Yang kedua pun kata, aku pun tak wajib lagi, jalan. Jalan orang pun habis, tak ada. Semua orang kata tak wajib. Semua tunggu satu orang ambil kan, kata fardu kifayah. Jadi kita jawab fardu kifayah, ya betul. Tapi satu orang mesti ambil, yang pertama mesti ambil. Kalau tidak dia akan apa? Hilang dan rusak. Ataupun membahayakan anak tersebut. Jadi sebab itu orang yang pertama lah yang mesti ambil. Dan dia dah ambil, dia wajib mengasuhnya, yang kita namakan hadanah, seperti anak sendiri. Dan ini semua dengan syarat orang yang menjumpa itu layak mendidik anak ataupun layak memelihara anak. Yang pertama dia mesti dah akil baligh. Takkan budak 10 tahun, 12 tahun dia nak ambil anak, tak boleh lah. Jadi kita dah akil baligh, Kemudian dia adalah seorang yang merdeka, dia bukan seorang hamba. Sebab orang yang merdeka, dia sendiri dimiliki oleh tuannya. Macam mana dia nak memiliki ataupun menjaga anak orang? Dan hendaklah dia seorang yang adil, bukan orang yang zalim, bukan orang yang buat maksiat. Kalau dia bukan orang yang adil dalam agamanya, kita tak benarkan dia ambil walaupun dia pertama kali yang jumpa budak tersebut. Sebab dia suka judi. Nanti kerajaan kasih dia duit nafkah bulanan untuk budak ni, apa dia buat? Dia ambil, dia judi, atau dia judikan dia. Anak tu habislah. Jadi kita tak benar kan orang yang diketahui sebagai orang yang fasik, membuat maksiat dan sebagainya untuk menjaga anak buangan ni. Dan hendaklah dia seorang yang dipercayai, kamu juga. Dan kemudian dia wajib mendidik anak tersebut dan mengajarkan anak tersebut. Bagaimana kita lakukan kepada anak-anak lain? Dan pahalanya amat besar sekali. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menggalakkan dan memberi pahala pada orang yang menjaga dan mengasuh anak yatim. Siapa anak yatim? Yang memang tidak ada mak, tidak ada bapa, ataupun kurang-kurangnya tidak ada bapa. Kita ceritakan dulu. Yatim dalam syariat Islam artinya seorang anak yang belum baligh, yang kehilangan bapanya. Kalau kehilangan mak, belum yatim lagi dalam agama Islam. Dalam syariat, hilang bapa baru dipanggil yatim. Kalau hilang dua-dua, kita panggil yatim piatu lah. Baik. Tapi dalam fiqh yang penting bapaknya saja eh. Kemudian apa dalil hukum ini? Seorang yang menjumpa anak di jalanan, diketahui bahawa ia adalah anak yang dibuang, dia wajib memungut dan memeliharanya. Maka ia diriwayatkan daripada Sa'id bin Mansur dalam kitab Sunannya. Dia meriwayatkan bahawa Sinin bin Jamilah berkata, aku pernah menemukan anak yang tersesat di jalan. Kemudian aku bawanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia lalu berkata, ini terjemahan nak kena betul kan. Kenalanku berkata, kenalan siapa? Orang yang jumpa anak tersebut. Faqala arifi, orang yang kenal aku berkata pada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya dia ini adalah orang yang soleh. Siapa yang orang yang soleh? Orang yang jumpa anak ni orang yang soleh. Umar lalu bertanya, apakah demikian dia? Betulkah dia orang yang soleh? Maka dia menjawab, ya. Umar lantas berkata lagi, pergilah bersama dia, bawalah dia balik. Dia merdeka. Jadi dia merdeka dan kau boleh menjadi wali dan mengasuhnya. Walaka wala'uhu, dan engkau adalah walinya. Wa 'alaina nafaqatuhu, dan wajib atas kami memberikan nafkahnya. Dan menurut satu lafaz, kami berkewajipan menyusuinya. Jadi kami di sini maksudnya, kalau Amirul Mukminin Umar bin Khattab ni cakap, maknanya kerajaan. Jadi hukumnya adalah nafkah untuk anak ini ditanggung oleh siapa? Oleh Baitul Mal. Ini jika orang yang menjumpa anak tersebut tidak mempunyai harta banyak. Jika demikian, dia boleh minta daripada Baitul Mal. Tapi kadang-kadang takkan kita nak buat urusan dapatkan kelulusan satu bulan berapa nak jaga anak buangan ini daripada kerajaan, baru kita nak mula jaga anak ni, nak kasih makan dah tak sempat dah. Jadi biasanya dia kena nafkahkan daripada diri, daripada hartanya sendiri. Dan dalam hal ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, kerajaan meluluskan permintaannya untuk menjaga anak tersebut. Jadi mungkin apa yang sebelum itu dia bayar balik ke, lepas tu bulan-bulan dia bayar kepada orang yang menjaga guardian kepada anak ini. Tapi kalau permintaannya tidak diluluskan oleh kerajaan atas sebab-sebab tertentu, kau ada duit, kau bayar sendiri, kau jaga dapat pahala, maka dalam keadaan ini wajiblah dia memelihara anak tersebut melalui nafkahnya sendiri. Dan semua yang dilakukan itu termasuk dalam tabarruk ataupun sedekah. Dan insya-Allah dia akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu taala. Kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, anak ini akan membesar ke, yang kita jumpa dekat sebuah masjid ke, di depan rumah orang ke dan sebagainya. Kadang-kadang keadaan anak yang dibuang ni lebih sedih daripada anak yatim sendiri. Sebab anak yatim memang dah tak ada mak, tak ada bapak, tapi kita tahu siapa mak dia, siapa bapak dia, semua dah meninggal dunia. Anak tu dah besar, nanti dia tahu bapak aku namanya Fulan, bin Fulan, datuk aku gini, mak aku gini namanya. Cuma dia tak ada mak dan bapak lagi lah, kalau dulu dah tak ada. Tapi anak yang dibuang ni, dia tak tahu bapak dia siapa, dia tak tahu mak dia siapa. Dan orang bila tanya, siapa bapak kau? Dia tak boleh jawab. Sedih dia. Siapa mak kau? Dia tak tahu, tak boleh jawab. Dan mungkin akan rasa dalam hatinya, aku ni anak buangan, mungkin mak aku penzina, bapak aku tinggalkan macam gitu je. Lagi sedih nak ikutkan dalam beberapa keadaan daripada anak yatim itu sendiri. Sebab itu ulama mengambil perhatian terhadap hal ini dan menerangkan bahawa kalau siapa yang menjaga anak buangan ini dengan ikhlas kerana Allah SWT, tentu dia akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wataala. Sedangkan orang yang menjaga anak yatim, kata Rasulullah SAW, ana wa kafilul yatim kahataini. Maksudnya aku ni Rasulullah SAW, dan seorang yang menjaga anak yatim itu begini je pada hari kiamat di syurga. Dekat macam ni je, antara dua jari. InsyaAllah itulah yang diharapkan daripada orang yang sanggup susah payah untuk menjaga anak yang dibuang. Nah, cuma satu perkara yang saya teringat tadi. Taruhlah tadi dua orang tadi dah keluar, yang pertama tu jumpa dulu, dan belakang dia imam ya. Kita katakan orang yang pertama yang wajib memungutnya kan. Tapi kalau imam tu kata tak apa, kamu serahkan pada aku, boleh tak diserahkan pada imam yang memungut yang datang ke belakang? Maka kita jawab boleh. Tapi jika imam tak cakap apa-apa, dia tak boleh apa, dia tak boleh pass, tak boleh skip eh? Dia mesti ambil dulu demi menjaga maslahat anak tersebut. Jadi tentang nafkahnya telah disebutkan tadi bahawa anak tersebut apabila dijumpa, orang yang bertemu itulah berkewajipan memberinya nafkah jika dia memiliki harta. Apabila ia tidak memiliki harta, maka untuk nafkah anak tersebut diambil dari baitul mal. Apa tu baitul mal? Baitul mal ni rumah duit lah, rumah harta benda dimiliki oleh kerajaan. Dan sumber baitul mal ni dari macam-macam sumber. Kalau zaman dahulu lah, macam ada jihad fisabilillah, nanti bahagian daripada harta rampasan perang tu, 1/5 yang untuk Allah dan untuk Rasulnya seperti dalam Quran, yang itu pergi mana? Takkan Allah makan duit daripada rampasan perang Rasul SAW? Dah tak ada lagi. Jadi dia balik kepada baitul mal. Ataupun ia adalah harta pusaka orang yang tak ada saudara mara. Dia sebatang kara, mak tak ada, isteri tak ada, anak tak ada, semua tak ada lah. Makcik, pakcik, semua tak ada. Sebatang kara betul, dia meninggal dunia, nak bagikan faraid pada siapa? Tak ada. Jadi hartanya balik ke baitul mal. Begitu juga dengan harta-harta yang tak ada orang punya, jadi dia akan masuk ke dalam baitul mal. Harta-harta haram yang dirampas, orang rumpah ke apa ke, orang curi dan sebagainya, tak tahu siapa pemiliknya, ini semua masuk ke dalam baitul mal. Baitul mal tu macam washing machine, dia bersihkan duit tersebut, boleh pakai. Jadi kegunaannya adalah untuk maslahat umum. Mungkin manusia tertentu, individu, kumpulan, ataupun nak buat jembatan, ataupun nak buat apa-apa perkara untuk maslahat negara. Jadi kerana Baitul Mal dipersiapkan untuk memenuhi keperluan kaum muslimin, jika hal tidak memungkinkan, maka bagi orang yang mengetahui hal ihwalnya berkewajipan memberinya nafkah. Kerana hal ini bererti usaha penyelamatan diri dari kebinasaan. Misal kata tak dapat wang daripada Baitul Mal kerana sebab-sebab tertentu, maka ada orang yang tahu keadaan orang yang berjumpa dengan anak tersebut, dia miskin ke, maka wajib dia tolong. Bukan kerana nak tolong dia, tapi nak demi nak tolong anak tersebut. Yang penting dia tidak boleh menuntut ganti rugi dari Baitul Mal kalau ditolak permintaannya, melainkan jika hakim mengizinkan hal tersebut. Apabila hakim tidak mengizinkan, maka pemberian nafkahnya dianggap sebagai sumbangan dari dirinya. Kemudian satu masalah disebutkan oleh ulama tentang hal ini adalah warisan anak temuan. Anak yang kita jumpa tu, mungkin kita jumpa tadi, kita jumpa pamper biasalah, tu pakailah susu ke, mungkin dengan tin susu, mana kita tahu kan? Ataupun pakaian salinan dia, ataupun mungkin ada gelang, ada apa semuanya. Kalau di negeri Arab, siap tulis kat sini, ini anak tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Kalau negeri Arab, dorang tulis sekali ni bahawa anak ni tak ada orang punya, jadi dia memang nak suruh, suruh kita ambil. Baik. Sebab di negeri sana bukan macam tempat kita, dekat tempat kita tak kahwin pun boleh duduk segumpung, boleh beranak pinak semuanya, dan macam orang putih kan, macam orang Hollywood. Negeri Arab tak boleh itu semuanya, amat mengaitkan keluarga, kabilah pun termasuk juga. Jadi mereka biasanya kalau ada berlaku macam gini, sumbang-sumbang gini, mereka akan campak dan buangkan anak tersebut. Walau bagaimana pun, tak tahulah anak tersebut mempunyai harta. Mana tahu kita angkat bakul, ada duit banyak lah, $1,000. Tempat pula mak ada titipkan duit misalnya. Ataupun korek-korek tanah kat situ, ada harta pula. Kita tahu bahawa harta ni adalah milik siapa? Milik bayi ni. Kalau zaman dahulu ada haiwan lagi, siap dengan lembu ke dengan kambing dekat-dekat situ, kemudian tu anak tu punya. Yang penting, boleh tak kita ambil harta yang kita jumpa bersama sama dengan anak temuan itu? Jawabnya boleh. Kemudian boleh kita manfaatkan harta bayi tersebut untuk maslahat anak tersebut. Itu hukumnya. Sekarang taruhlah dia mempunyai harta, kemudian anak tersebut meninggal dunia. Dia belum pernah berkahwin. Siapakah yang akan mewarisi harta pusakanya? Jadi dalam kitab mengatakan, apabila anak temuan itu mati dan ia meninggalkan harta yang dapat diwariskan, dan dia tidak meninggalkan ahli waris, maka warisannya menjadi milik Baitul Mal. Balik kepada Baitul Mal. Demikian pula diatnya jika dia terbunuh. Ada orang bunuh anak tersebut, ataupun anak itu dah besar lah, dah balik pun, tapi belum kahwin. Lepas tu ada orang bunuh dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja. Kalau dengan tidak sengaja, wajib bayar diat. Orang yang membunuh tidak sengaja, yang langgar tu, wajib bayar diat tu kalau kena langgar accident lah. Tapi kalau orang bunuh anak itu dengan sengaja, ada dua kemungkinan, sebenarnya tiga. Yang pertama, kita maafkan saja. Dan itu yang sebaik-baiknya. Lebih-lebih lagi kalau orang yang membunuh tu bukan terkenal sebagai pembunuh dan perusak keamanan. Orang baik-baik. Imam naik kereta, imam pula langgar anak. Alamak. Takkan kita nak minta apa? Ni tak maaf, ini untuk orang yang membunuh dengan sengaja lah. Takkan kita nak bunuh dia balik. Maka kita maafkan lebih bagus. Tapi taruhlah kita tak mau maafkan dia, kita kata hendaklah dia bayar diatnya, pampasan, iaitu 100 ekor unta. Kita cakap aja 100 ekor unta, sebenarnya detailnya lebih, umur berapa tahun, betina ke apa, semua ada dia punya apa detail dalam kitab-kitab eh. Tapi yang penting 100 ekor unta punya harga hendaklah kita bayar kepada ahli waris. Tetapi masalahnya sekarang tak ada ahli waris untuk anak yang kita pungut. Maka kitab mengatakan kita serahkan harta-harta ini kepada baitul mal. Namun dalam hal ini Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala mempunyai pendapat yang berbeza dengan ulama-ulama lain. Dia mengatakan macam mana kita boleh serahkan kepada baitul mal, sedangkan orang yang memungutnya telah menjaganya, memeliharanya, mengajar budak ini sampai dia besar misalnya. Dan kita tahu baitul mal itu manfaatnya adalah untuk semua umat Islam. Jadi bila-bila dia boleh ambil. Tapi sekarang ini maslahat seorang individu. Takkanlah kita biarkan saja penat lelah dia macam tu. Takkan dia tak dapat harta daripada harta pusaka anak tersebut kalau dia meninggal dunia, ataupun harta diatnya. Maka beliau mengatakan patutnya syariat membenarkan guardiannya tu, penjaga anak tersebut, mendapat harta-harta yang kita sebutkan tadi. Dan antara dalil yang mungkin kita boleh ambil adalah hadis kita baca tadi, ataupun hukum daripada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, sebab dia katakan ambillah budak ini, dia merdeka, dan walaknya wali, kau jadi wali dan kau mengasuhnya. Jadi kata-kata Umar bin Khattab, walaupun ini bukan hadis, tapi oleh kerana ada sunnah daripada Khalifah Ar-Rashidin, maka boleh kita jadikan dalil. Maknanya walaknya, yakni wali yang kau adalah wali penjaga kepada anak tersebut. Ada mungkin yang tak biasa dengan hal ini. Kalau kita ada hamba, zaman ni masih ada hamba kita beli kat kedai. Zaman dulu beli hamba kat pasar, ada orang jual hamba, ada orang jual kambing, jual lembu apa semuanya, sayur mayur semua ada. Orang pun ada jual. Ni pasar zaman dulu. Taruhlah dia dah beli anak tersebut ataupun hamba tersebut, ya. Kemudian dia bebaskan hamba tu, dia nak dapat pahala, dia bebaskan hamba tu. Nanti hamba tu ada title namanya maula, maula kepada orang yang membebaskannya. Sebab tu kita jumpa kan dalam kitab-kitab, maula Ibn Abbas, maula Ibn Umar, maula Rasulullah SAW, maula Abu Bakar. Macam Bilal, dia dibebaskan oleh siapa? Abu Bakar Al-Siddiq. Jadi title dia lah maula Abu Bakar. Apa faedah ni? Ini adalah untuk hamba yang tak ada, hamba yang kita katakan dia tidak ada keturunan, tak ada nasab keturunan. Dia dibebaskan oleh seorang Islam. Maka apabila dia meninggal dunia, tuannya boleh mewarisi daripadanya. Kalau dah tak ada waris lagi. Jadi kalau dia ada waris, dia dah kahwin apa semuanya, tuan dia tak dapat apa-apa lah. Tapi kalau tak ada ahli keluarga, misalnya Abu Bakar Siddiq tak pernah, Bilal bin Rabah tak pernah berkahwin, tak ada anak, tak ada apa-apa sebatang kara, dia meninggal dunia ada harta benda sikit, siapa punya? Siapa yang berhak? Abu Bakar Siddiq. Itu namanya maula. Jadi daripada sudut dalil, sama juga macam ni. Anak temuan ini tidak ada ahli keluarga, kita jaga dia, itulah sepatutnya dapat harta pusakanya ataupun harta diatnya. Baik, sikit sajalah eh. Tadi tentang orang yang terbunuh orang dengan cara tak sengaja, kita katakan dia wajib bayar apa? Pampasan. Dan juga dia kena kafarah. Ini yang banyak orang terlupa. Kalau kita terbunuh orang, accident ke apa, kita kena kafarah. Kafarahnya adalah bebaskan seorang hamba. Sekarang dah tak ada lagi. Kalau tak dapat, dia mesti berpuasa 2 bulan berturut-turut. Agak-agak orang tahu lah hal ni. Ini susah lah eh. Ini banyak orang tak tahu. Kena puasa 2 bulan berturut-turut. Ramai-main. itu kafarah membunuh orang dengan tidak sengaja. Baik, satu hal yang merupakan hal terakhir berkenaan dengan Al-Laqib, anak yang ditemu ini, pengakuan keluarganya. Maksudnya ada orang datang, dia jumpa kita, dia kata ini anak aku, ini anak saya. Macam mana kita nak buat? Nak percaya ke tak nak percaya? Ini pembahasannya. Jadi siapa yang mengaku dia adalah keluarga anak tersebut, sama ada yang mengaku itu adalah laki-laki maupun perempuan, maka hukumnya macam ni. Perlu ditemukan dengan yang ini semua, terjemahan dia ada pelik sikit. Jadi maka dinasabkan kepadanya. Jika nasab darinya itu mungkin, kata di kitab nak betul kan. Jadi hukumnya apa? Bila ada orang yang aku ni anak saya, maka terus kita katakan kamu adalah bapaknya ke, kamu adalah maknya ke, kalau dia perempuan. Dengan syarat anak ini mungkin anak dia. Bila tu kita buat macam tu, yakni kalau anak tersebut umurnya baru 5 tahun, perempuan wanita yang datang mengatakan ini anak aku, umur dia okey lah, umur dia 12 tahun tak boleh, 20 tahun lah, 20 tahun boleh tak? Boleh juga lah agaknya. Ataupun 21 tahun, 22 tahun, anak dia dah umur 5 tahun. Yang penting kita tahulah jarak paling cepat dia apa ni boleh melahirkan anak dengan anak tersebut umur dia munasabah. Kalau lebih rendah daripada itu, maknya kecil sangat, umur baru 16 tahun, anak dah 6 tahun lah. Ni bila 10 tahun dah beranak. Ini bohong, ni tak boleh kita terima. Dan dalam hal ini mempunyai beberapa masalah yang teknikal. Pertama, kalau yang mengaku ini adalah anak dia adalah seorang laki-laki, ini tak ada masalah. Asalkan umur kita nampak munasabah, okey, walaupun dia warna lain, anak dia warna lain, bapak dia warna putih, anak dia warna hitam, kita kata ni anak engkau lah ambil. Pasal dia dah mengaku walaupun tak ada bukti, dan tak ada orang lain yang counter claim, yang dakwa sama. Jadi tak ada orang lain, kita kaki itu. Pasal asalnya Islam menggalakkan ataupun amat menjaga nasab keturunan. Seboleh-boleh dia nak nasabkan seorang itu kepada orang lain. Tahulah tak? Yang bin tu ke binti. Sebab tu kalau nak cerai pun tak boleh cerai sembarang timing. Isteri dah lepas melahirkan, bukan tengah mengandung lagi dan naik pelamin, ni apa saja ni. Jadi nak tahu siapa anak dia pun kita tak tahu. Ataupun tak boleh waktu-waktu tertentu, waktu haid tak boleh. Mesti waktu bersih, 3 kali bersih baru boleh. Boleh menceraikan. Sebab apa? Tak mau campur dia punya nasab dan keturunan. Itu satu-satu daripada maksud syariat. Jadi kalau ada orang yang mendakwa ini adalah anak dia, maka kita nasabkan kepada orang tersebut jika ia memungkinkan. Tapi kalau yang mengklaim itu adalah seorang wanita, ini anak saya, dalam hal ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, wanita tersebut single. Yang kedua, wanita tersebut ada suami. Hukumnya sama ke tak sama? Zahirnya sama aja, dalam kitab ni macam sama. Tapi kalau kita pergi dalam sikit, rupanya tak mestinya sama. Kalau wanita tu single, tak ada masalah. Sebab memang awak buang kemarin, pasal ada hal lah tu. Sebab tu awak buang. Jadi kita serahkan balik pada dia. Habis orang tanya, habis dia dah berzina, apa kita tak nak sebat dia ke apa? Itu bukan kerja kita. Mungkin berzina, mungkin dia disubuhkan, dirogol dan sebagainya dengan syubhat yang mana tak boleh kita hukum dia dulu. Jadi itu cerita lain. Yang penting kita apa? Terserahkan anak tu pada dia. Sebab dia tak ada suami. Kalau dia mempunyai suami, ada dua keadaan. Pertama, suami itu setuju bahawa anak ini adalah anak dia. Kemudian anak dia, anak wanita tu juga adalah anak aku, kata suami. Yang satu keadaan lagi, suami itu tak mengaku ni adalah anak aku. Perempuan tu saja yang kata ni anak aku. Ha, ni ada pening sikit. Ni macam mana ni? Tapi kita kena lihat, kemungkinan anak ini memang anak perempuan tu dalam perkahwinan lain. Tapi kalau tak ada perkahwinan lain, ini lagi satu pelik. Maka sebagian ulama mengatakan, macam gini kita tak boleh serahkan nasab kepada perempuan yang ada suami. Sebab suaminya tak rela anak itu adalah anak dia, dan ini memalukan dia. Kita tak boleh nak selamatkan anak ini pasal kita kena kurbankan seorang. Jadi dalam hal ini, mereka yang ulama mengatakan yang benarnya kita tak boleh nasabkan kepada wanita yang ada suami dan suaminya nafikan anak tersebut. Antara dalil yang kita boleh ambil adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu al-waladu lil-firash wal-akhirul hajar. Anak itu adalah untuk firash, yakni untuk katil, kalau kita terjemahkan macam itu. Tapi maksudnya anak itu melihat kepada siapa bapa, siapa mak lah. Dari perkahwinan. Adapun al-akhir, orang yang melacur itu dicampak ataupun direjam dengan batu. Jadi hadis ini mengatakan kalau dia minta, dia kata ini adalah anak dia, kita kasih pada dia. Tapi kalau suami dia tak mau, menunjukkan bahawa ini bukan daripada satu katil. Yang ini bukan daripada satu perkahwinan. Jadi oleh yang itu kita tak mau nasabkan kepada dia. Wallahualam. Kemudian lepas itu anak itu bin kepada lelaki itu ataupun perempuan tersebut. Boleh anak bin kepada mak. Kalau kita Isa, Nabi Isa dia bin kepada Maryam. Macam mana? Yang penting di sini adalah anak tersebut dan ibunya yang menantu kepada anaknya boleh saling waris mewarisi. Dan kalau terbunuh salah satu daripadanya, dia boleh mendapat harta pampasan. Itu pun baguslah. Walaupun kita sebenarnya tak boleh din seorang anak kepada mak, sebenarnya tak boleh. Nasab semua daripada bapa, tak ada nasab daripada perempuan asalnya. Kemudian masalah yang kedua adalah ada orang yang counterclaim. Wanita ni kata ini anak aku, ataupun lelaki ni kata ini anak aku. Datang pula lelaki lain, ini anak aku. Mana satu nak kasi? Ini pelik ni. Undi sudah. Mana boleh undi-undi? Jadi kita kena tanya dulu bukti. Apa bukti bahawa ini adalah anak kau? Tak ada bukti, tuan. Yang ini pula, apa bukti ini adalah anak kau? Tak ada bukti juga. Dua-dua tak ada bukti. Ini satu keadaan. Tapi kalau salah satu daripada keduanya ada bukti, yang ada bukti lah yang kita kaji. Itu adil lah. Apa juga bukti lah yang mukhabar, insyaAllah. Tapi kalau dua-duanya tak ada bukti, ataupun dua-dua sama-sama ada bukti, sama-sama kuat, maka apa yang harus dilakukan? Zaman dahulu mereka akan serahkan hal ini kepada orang yang pakar melihat nasab keturunan. Dia lihat aja tapak jari je, ataupun tapak tangan, ataupun tapak kaki, dia boleh kenal ini mak dia ke, ini bapak dia ke, dan sebagainya. Sebab zaman dulu ada jenis orang, bila tengok tapak kaki unta, tapak bekas tapak kaki unta, bukan kaki unta, bekas tapak kaki unta, dia tahu bahawa ini anak dia jalan dengan mak dia. Sampai dia tahu ni jalan dengan makcik dia pun dia tahu. Begitu punya expert. Kalau ada pencuri masuk panjat bumbung ataupun panjat tembok, lepas tu ada bekas tapak tangan, dia boleh tahu tangan ni tangan siapa. Ni dah macam CSI lah. Tak payah pakai fingerprint. Jadi mereka-mereka ini boleh melihat maknya, melihat anaknya, dan mereka boleh apa? Mereka boleh pastikan siapa yang betul, siapa yang salah. Dan dalilnya adalah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahku dengan gembira, wajahnya berseri-seri. Lalu dia berseru, alam tarai anna mujazzira, anna mujazzira mudliji nazara anifan ila Zaidin wa Usama wa qad utiya ru'usuhuma wa badat aqdamuhuma fa qala inna hadhihi al-aqdama ba'dhuha min ba'd. Apakah kamu tidak tahu wahai Aisyah bahawa seorang mujazzid al-mudlaji, yang ini daripada bangsa mudlaji, orang yang expert tengok tapak tangan ni, baru saja tadi melihat Zaid dan Usama. Mereka berdua ditutupi kepala mereka dan telapak kaki saja yang nampak. Kemudian orang tersebut berkata, sesungguhnya kaki-kaki ini satu sama lain merupakan bahagian yang lainnya. Yang ini dia ada nasab keturunan. Usama bin Zaid adalah anak kepada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum timbul larangan kita binkan anak angkat kepada bapa angkat, orang panggil, Nabi SAW panggil anak itu Zaid bin Muhammad. Ha. Kemudian datang ayat, jangan buat macam itu, maka baru tak boleh lah. Yang penting Zaid ini warna putih. Orang Arab warna putih. Adapun anaknya Usama, warna hitam megam. Jadi banyak orang kata, ini keluarga Nabi Muhammad ni ada masalah lah ni, ada macam apalah. Jadi Nabi SAW agak susah hati. Sampailah datang orang tersebut, orang yang pakar lihat nasab keturunan, semuanya tertutup, kepala nampak tapak kaki je. Dia kata ini adalah antara satu dengan lain ada talian keturunan. Maka Nabi SAW pun bergembira, dan ini menunjukkan bahawa kita boleh ambil hukum daripada orang yang pakar nasab. Itulah insyaAllah pendapat yang paling kuat. Tapi Abu Hanifah rahimahullah ta'ala mengatakan kita undi saja. Tidak, ada pula yang mengatakan bahawa kita undi. Abu Hanifah kata kita tak boleh undi, dan kita tak boleh pakai hukum ahli keturunan. Tetapi kalau dua orang datang mengaku ini anaknya, maka anak ini mempunyai dua bapa. Dua-dua share anak tersebut. Ini pendapat yang agak lemah. Tadi kita pakai hadis, insyaAllah aku pendapat yang lebih tepat. Jadi demikianlah yang sempat kita bicarakan berkenaan dengan Al-Lafid, anak temuan ini. Sebenarnya ada banyak lagi lah masalah-masalah tentang hal ini. Tapi kurang-kurangnya kita dapat gambaran bagaimana Islam tidak meninggalkan apa juga yang perlu kita tahu dalam kehidupan kita sekalipun, melainkan Islam telah menerangkannya. Alhamdulillah. Jadi kita berkiri sehatus dahulu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum.